Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang salat Jumat dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syaikh Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala. Terakhir kita baca kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim tentang kondisi khutbah Jumat di masa beliau. Kemudian penulis mengomentari hadza maqalahu al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ini yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim fi tabi' al-khutabi fi asrihi, tentang corak tabi', maknanya corak al-khutabi, khutbah yang ada di zaman beliau. Waqad zada al-amru ala ma wasafa, dan perkaranya lebih parah sekarang, lebih parah dari apa yang beliau gambarkan, sehingga mayoritas al-ghalib khutbah di pada hari ini, pada zaman ini, annaha hashwun minal kalam, dia adalah kata-kata yang berpanjang lebar namun qalilul faedah, sedikit muatannya. Bahkan sebagian khatib Jumat atau banyak dari mereka menjadikan khutbah Jumatnya seakan-akan maudhu insya'in madrasiyin, seakan-akan pelajaran insya' di sekolah. Maka ada namanya pelajaran itu insya', insya' itu mengarang. Mengarang insya' itu ada insya' tahriri, mengarang dalam artian tulisan, dan ada insya syafhawi, mengarang yang itu dilisankan. Mungkin yang dimaksudkan, tentu yang dimaksudkan adalah insya syafhawi. Ngarang di depan, ngomong, belajar untuk membuat karangan namun secara lisan. Yartajil fihi mahadarahu, sehingga yartajil, ngomong tanpa persiapan, mengungkapkan mahadarahu minal kalam, perkataan yang hadara, yang ada dalam ingatannya, yang hadir di ingatannya, yang hadir di benaknya, bimunasobatin au biduni munasabah, baik nyambung ataupun tidak nyambung, ya pokoknya asal ngomong. Dan memanjang-manjangkan khutbah, tatwilan mumilan, dengan memanjang-manjangkan yang membosankan. Sampai-sampai sebagian mereka melalaikan syarat-syarat khutbah atau sebagiannya, dan tidak mau mengikatkan diri dengan dua bitihi asyariah, syarat-syarat khutbah menurut syariat. Maka jatuhlah mereka bersama khutbah-khutbahnya sampai derajat semacam ini, satu derajat yang lam ta'ud, tidak lagi kalau demikian keadaannya menunaikan lil ghardil matlub, tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dari khutbah Jumat adalah ta'thir wa ta'athur wa ifadah, memberikan pengaruh kepada orang yang menjadi audien, dan ta'athur atau berpengaruh, berpengaruhnya orang yang menyampaikan, wal ifadah, dan memberikan ilmu, berbagi ilmu. Dan sebagian khatib Jumat masuk ke dalam khutbahnya, masuk dalam mewadik topik-topik yang tidak sesuai dengan topik khutbah Jumat seharusnya. Maka sebagian khatib masuk dalam tema-tema yang laisa minal hikmah dzikruha, bukanlah sikap hikmah menyebutkan topik tersebut dalam sikon ini, yaitu sikon khutbah Jumat, yang sebagian topik tersebut tidak dipahami oleh mayoritas orang yang hadir karena topik tersebut terlalu lebih tinggi daripada mustawahum, derajat kemampuan pemahaman mereka. Fayadkhuluna fiha al-mawadi' suhufiyah, maka beliau contohkan, maka sebagian khatib Jumat masuk dalam khutbah Jumatnya membahas topik-topik suhufiyah, topik-topik jurnalistik, topik-topik koran, membahas tentang perkembangan dunia, kondisi politik dunia saat ini. Wal awda asyasiyah, bahas tentang kondisi politik. Wasartil majriyat, dan memaparkan berbagai macam hal yang terjadi. Jadi malah khutbah Jumatnya itu malah rangkuman koran selama minggu ini. Maka sebagian khutbah Jumat, dan itu ada di tempat kita, isi khutbah Jumatnya itu adalah rangkuman berita selama pekan ini. Hot news koran minggu ini, itu dia rangkum. Allati la yastafidu minha al-hadirun, yang orang-orang yang hadir tidaklah mendapatkan faedah dari topik-topik semacam ini. Oleh karena itu kemudian beliau berpesan kepada para khatib Jumat, maka ayyuhal khutaba, wahai para khutib Jumat, kembalikanlah khutbah kepada ajaran Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah dalam khutbah Jumat. Raqizu mawadi'aha, maka konsentrasikanlah topik-topik khutbah Jumat, konsentrasikan pada dalil-dalil Quran dan Sunnah yang sesuai dengan kondisi. Maka bawakan, kedepankan dalil-dalil yang dalil-dalil tersebut berkaitan dengan realita umat. Sekarang lagi ada masalah apa? Maka khutbah Jumat memberikan pencerahan dalam masalah ini, ada bimbingan Quran demikian, bimbingan hadis demikian. Dhamminuha, dan berikanlah isinya. Maka hendaknya khutbah Jumat itu kalian beri isi al-wasiyah bitaqwallah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah, dan ma'idhah hasanah, obatilah dengan khutbah Jumat itu penyakit masyarakat dengan gaya bahasa yang jelas dan ringkas. Artinya hendaknya dai itu tahu kondisi masyarakat. Masyarakat lagi memikirkan apa? Lagi apa yang tren di masyarakat? Maka kemudian hendaknya khatib, idealnya kemudian khatib menyampaikan dalil-dalil Quran dan Sunnah yang membahas masalah tersebut. Maka ketika menghadapi Ramadan, maka mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana sikap menyambut Ramadan. Ketika topiknya adalah lagi ramai Piala Dunia, maka khatib menyampaikan gimana bahaya Piala Dunia di tengah-tengah umat Islam, walau al-barok, cinta dengan orang kafir, begadang dan seterusnya. Aktsiru fiha min qiraatil Qur'anil 'adzim. Maka perbanyaklah dalam khutbah Jumat membacakan ayat Al-Qur'an, yang dengan ayat Al-Qur'an tersebut terdapat kehidupan hati dan cahaya bagi mata hati. Inna ulaisal maksud, karena bukanlah yang jadi maksud adanya dua khutbah saja, namun adalah yang menjadi maksud pengaruh dua khutbah tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, layak fi fil khutbati dhamud dunya wa dzikrul maut. Tidaklah cukup dalam khutbah Jumat sekedar materi mencela dunia dan menyebut kematian. Lianau la buddha min ismil khutbati urfan. Tidak boleh tidak harus ada nama khutbah secara urf. Khutbah itu ceramah. Khutbah itu ceramah. Maka enggak boleh cuma sekedar dua kalimat atau tiga kalimat. Namun tidaklah disebut khutbah secara uruf. Cuma berdiri dan menyampaikan, wahai manusia, janganlah tertipu dengan dunia. Kematian ada di abadan kita, terus turun. Maka harus ada khutbah urfan. Ada yang namanya ceramah. Secara urf bisa disebut ini menyampaikan ceramah. Bima yuharikul kuluba. Dengan paparan materi yang menggerakkan hati dan membangkitkan hati untuk menuju kebaikan. Masalah topik mencela dunia, watahdir minha, dan mengingatkan bahaya dunia adalah perkara dan materi yang tawasobihi mungkir syara'i. Saling berwasiat dengannya para pengingkar syariat. Orang-orang yang menolak syariat sekalipun, orang-orang kafir sekalipun, mereka mengingatkan tentang bahaya dunia. Jangan orang itu terlalu ngejar dunia. Enggak pakai agama, ngejar dunia terus. Ini itu sudah menjadi topik bahasan semua orang. Orang kafir sekalipun. Jangan terlalu ngoyo cari dunia. Itu enggak butuh, enggak pakai Islam pun banyak orang yang demikian. Banyak orang demikian. Orang kafir sekalipun itu menasihatkan untuk enggak usah terlalu berlebihan ngejar dunia. Menanti juga mau dibawa, ya juga tidak dibawa, mati. Dan kalimat-kalimat semacam itu dijumpai di luar orang-orang yang beriman dengan di luar orang Islam. Enggak harus jadi orang Islam untuk jemaah nasihat dua poin ini. Mengingatkan bahaya dunia dan celaan terhadap dunia dan bahaya dunia. Oleh karena itu bala buta minal hasi ala ta'ah. Maka isi khutbah Jumat itu harus ada dorongan untuk taat. Wazajar anil maksiat dan melarang maksiat. Mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan orang dengan nikmat-nikmat Allah. Ibn Taimiyah juga Ibn Taimiyah juga mengatakan dan khutbah Jumat tidak akan terwujud jika terlalu ringkas, yang ringkasnya tersebut menghilangkan maksud. Maka khutbah itu tidak akan terwujud kalau terlalu pendek, yang menghilangkan maksud. Harus ada khutbah secara urf. Adanya ceramah secara urf. Dan Nabi SAW jika beliau menyampaikan khutbah, memeralah dua mata beliau dan keraslah suara beliau dan nampaklah kalau beliau sangat marah. Seakan-akan beliau adalah panglima perang yang mengingatkan anak buahnya akan bahaya musuh. Subahakum memasaakum. Hati-hati dengan serangan musuh di pagi hari. Masaakum, hati-hati dengan serangan musuh di sore hari. Kemudian para ulama fikih menyebutkan bahasanya dianjurkan dua khutbah Jumat itu disampaikan di atas mimbar. Mengingat itu adalah perbuatan Nabi SAW. Dan perbuatan Nabi semata-mata perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Dan karena hal tersebut ablak lebih mendalam, lebih maksimal fil i'lam dalam menyampaikan. Wa ablak dan lebih maksimal dalam wa'ad memberi nasihat. Manakala para hadirin bisa menyaksikan khatib itu ada di hadapan mereka. An-Nawawi mengatakan dan memakai mimbar hukumnya dianjurkan, mujma'un alaiha, dan ini disepakati sebagai hal yang dianjurkan. Dan dianjurkan hendaknya khatib mengucapkan selamat kepada, mengucapkan salam kepada jamaah jika akbala alaihim, jika dia telah menghadapkan wajah ke arah jamaahnya. Mengingat perkataan Jabir radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama, jika telah naik ke atas mimbar mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah walau syawahid, dan terdapat sejumlah dalil penguat atau hadis di riwayat-riwayat penguat untuk hadis ini. Dan dianjurkan untuk duduk di atas mimbar sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Mengingat perkataan Ibnu Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk jika beliau telah naik mimbar sampai muadzin selesai. Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan di antara sunnah dalam dua khutbah Jumat, duduk di antara dua khutbah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah sambil berdiri, dan beliau pisahkan dua khutbah tersebut dengan duduk. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan di antara sunnah, hal yang dianjurkan, tidak wajib, adalah menyampaikan khutbah sambil berdiri. Maka berdasarkan perkataan ini, seandainya khutbah Jumat disampaikan sambil duduk, itu tetap sah. Karena ini adalah bagian dari sunanul khutbah, hal yang dianjurkan dalam khutbah Jumat. Mengingat itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan kalau itu perbuatan Nabi adalah firman Allah di surat Al-Jumat ayat yang ke-11, wa tarakuka qaima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri sedang menyampaikan khutbah. Ya, maka surat Al-Jumat ayat yang ke-11 ini menceritakan tentang syariat sholat Jumat di awalnya. Pada awalnya syariat dalam sholat Jumat itu sholat dulu baru khutbah. Dulunya. Ya, maka ketika itu Nabi tentu telah sholat, tapi sholat kemudian khutbah. Kemudian datanglah rombongan kafilah dagang membawa barang-barang. Kebetulan dan kondisi Madinah sangat membutuhkan bahan makanan. Pada saat Nabi menyampaikan khutbah Jumat, maka ada kafilah yang datang membawa barang-barang. Maka semua orang yang di masjid itu bubar pada menyambut kafilah dagang tadi, dan tidaklah tersisa di masjid kecuali belasan orang. Dalam keadaan Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbah, maka Allah katakan wa tarakuka qaima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri sedang menyampaikan khutbah. Wa amalul muslimin atau wa amalil muslimin alaih, dan praktek kaum muslimin yang menyampaikan khutbah Jumat sambil berdiri. Kemudian poin berikutnya, dan dianjurkan hendaknya khatib itu ketika dia menyampaikan khutbah bersandar pada tongkat atau semacam itu. Berpegangan pada tongkat atau semacam itu. Artinya enggak harus tongkat. Beliau mengatakan unahwi atau semacam itu. Boleh jadi semacam itu adalah pinggiran pinggiran mimbar. Tangan diletakkan di situ. Kemudian wa yusannu, dan dianjurkan ayak sudah tilqa awajihi. Hendaklah dia bersengaja untuk hendaknya khatib bermaksud menghadap ke arah wajahnya. Maka untuk khatib Jumat yang dilihat adalah ke depan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Tanpa melongok ke kanan dan ke kiri. Namun cukup ke arah depan. mengat itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali anak iltifat tahu, dan karena jika dia menoleh ke salah satu sisi kanan atau kiri, maka berarti berpaling dari yang lain, dan ini ditambah itu menyelisih sunnah. Maka kalau dia khutbah kemudian sekian menit, 5 menit menghadap ke sebelah kanan, nah ini berpaling dari yang jamaah yang ada di sebelah kiri. Ya, kalau dia 5 menit ke arah kiri, yang sana tidak diperhatikan. Lah karena itu adilnya yang sudah ngadap lurus ke depan, kewajiban jamaah untuk melihat khatibnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah depan fil khutbah, saat beliau menyampaikan khutbah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Sedangkan wa yastaqbiluhu al-hadirun biwujuhihim. Sedangkan orang-orang yang hadir pada jamaah masjid itulah yang menghadapkan wajahnya, menghadapkan biwujuhim dengan wajah-wajah mereka ke arah Nabi. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka kami dengan wajah-wajah kami, kami menghadap ke arah beliau, memperhatikan beliau. Dihadkan oleh At-Tirmidzi. Dan dianjurkan khutbah itu pendek, taksiran mu'tadilan, dengan pendek yang proporsional. Kalau tadi kita nyinggung celaan jika terlalu pendek, ketika dicela terlalu pendek itu bukan berarti panjang sepanjang-panjangnya. Panjangnya pendek, namun pendek yang proporsional. Maka durasi khutbah idealnya la yamilu, tidak membuat orang itu bosan. Wala tanfur nufusuhum, kalau orang itu bosan maka jiwanya atau hatinya itu lari dalam pengertian tidak respect. Ah, ini kepanjangan. Kalau orang sudah jamaah mengatakan hatinya sudah kepanjangan, dia enggak akan dengarkan. Namun walai qasiruha, namun janganlah dipendekkan dengan taksiran mukhillan, pendek yang merusak. Gimana pendek yang merusak itu? Fala yastafiduna minha, jamaah tidak mendapatkan faedah dari khutbah tersebut. Dihadkan oleh Muslim dari Amar marfu'an, sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda dalamnya ilmunya. Fa'atilu sholata, maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Yang dimaksud mi'natun min fiqhihi ay alamatun ala fiqhihi, itu tanda kedalaman ilmunya. Kemudian dianjurkan hendaknya khatib itu bersuara lantang ketika menyampaikan khutbah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan khutbah Jumat, maka suaranya lantang dan sangat besar marahnya. Hal itu karena khutbah yang lantang itu lebih merasuk ke dalam hati, wa ablar, dan lebih maksimal dalam memberikan nasihat. Dan dalam dia sampaikan khutbahnya itu dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang kuat, mu'athirah, berpengaruh, wa bi ibaratin jazlah, demikian juga dengan kata-kata yang jazlah itu istilah dalam ilmu balaghah, maknanya adalah bukan kata-kata yang jelek ya, yang jelas kurang lebih demikian, jelas gamblang. Kemudian dianjurkan mendoakan kaum muslimin, mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, yang isi doanya adalah kebaikan untuk agama dan dunia. Kemudian mendoakan pemimpin kaum muslimin, wa wulati umurihim, dan penguasa kaum muslimin, kita doakan agar menjadi penguasa yang saleh dan mendapatkan taufik. Wa kana doa li wulatil umur, dan mendoakan penguasa dalam khutbah Jumat, satu hal yang dikenal oleh kaum muslimin dan itulah yang jadi praktek kaum muslimin. Karena doa untuk penguasa kaum muslimin agar mendapatkan taufik dan saleh adalah di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Doa secara umum ya, bukan dalam khutbah Jumat, mendoakan kebaikan secara umum untuk penguasa kaum muslimin agar mendapatkan taufik dan kebaikan adalah di antara bagian dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak mau mendoakan kebaikan untuk penguasa adalah di antara manhajil mubtadi'ah, manhaj atau jalan ahlil bid'ah. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, demikian juga ini perkataan Fudail bin Iyad, seandainya kami punya doa yang jelas mustajab, niscaya akan kami pakai untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Dan karena baiknya penguasa adalah baiknya kaum muslimin. Namun waqad turikat hadis sunnah, maka namun sunnah ini ditinggalkan sampai-sampai jadilah banyak orang menganggap aneh doa kebaikan untuk penguasa kaum muslimin, dan mereka punya buruk sangka dengan orang yang melakukannya. Mereka tuduh sebagai penjilat, antek pemerintah dan semacam itu. Perlu diketahui bahasanya, maka ini ada dua poin yang beliau sampaikan di paragraf terakhir yang baru saja kita baca. Poin yang kedua adalah tentang mendoakan kebaikan untuk penguasa secara umum. Ya, tidak mesti dalam konteks khutbah Jumat. Maka itu adalah bagian dari akidah Ahlussunnah, dan menolaknya atau meninggalkannya, tidak mau melakukannya adalah bagian dari jalan ahlil bid'ah. Namun sunnah ini ditinggalkan. Sunnah yang mana ini yang ditinggalkan? Yang ini, yang poin yang kedua, yaitu mendoakan kaum muslimin secara umum. Mendoakan penguasa kaum muslimin secara umum. Ini telah ditinggalkan oleh banyak orang. Maka jika dijumpai ada seorang da'i dan mendoakan kebaikan penguasa, maka banyak orang yang berburuk sangka, penjilat, antek pemerintah, dan seterusnya. Padahal da'i tersebut pun bukan PNS. Ya. Kemudian sedangkan poin pertama di paragraf yang tadi kita baca adalah tentang mendoakan kebaikan untuk dalam khutbah Jumat dianjurkan. Kalau madhabnya atau pendapat penulis mulakhas fiqhi, doa untuk kaum muslimin itu sunnah dalam khutbah, bukan rukun. Bukan rukun atau syarat. Kemarin kita baca syarat yang beliau sampaikan, tidak ada di sana doa. Karena doa dalam pendapat yang beliau pilih adalah sunnah dalam khutbah. Seandainya tidak ada berarti tidak apa-apa. Maka dianjurkan ada doa untuk kaum muslimin secara umum, kemudian doa untuk penguasa secara khusus. Perlu diketahui, mendoakan penguasa secara khusus di khutbah Jumat sebenarnya satu hal yang diperselisihkan ulama. Diperselisihkan kebid'ahannya. Apakah mendoakan penguasa secara khusus di khutbah Jumat itu bid'ah ataukah sunnah? Maka sebagian ulama menilai itu bid'ah. Mendoakan penguasa secara khusus. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Albani di Ajibah An-Nafi'ah dan sejumlah ulama yang lain. Namun sebagian ulama yang lain menilai bahasanya secara khusus mendoakan penguasa dalam khutbah Jumat hukumnya adalah sunnah. Dan ini pendapat yang diambil oleh penulis Mulakhas Al-Fiqhi. Alasan beliau tegas mengatakan, ad-du'a li wulatil umur fil khutbati ma'rufan indal muslimin wa alaihi amaluhum. Alasan beliau apa? Ijma' amali. Ijma' amali, praktek kaum muslimin dari zaman ke zaman. Wa alaihi amaluhum. Ma'rufan indal muslimin wa alaihi amaluhum. Artinya apa? Ijma' amali. Ya, maka yang telah menjadi telah menjadi praktek para khutib Jumat di tengah-tengah kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, adalah di khutbah Jumatnya ada secara khusus mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, maka berkaitan dengan masalah bid'ah, maka yang diperselisihkan itu bukan hanya diperselisihkan haramnya, diperselisihkan wajibnya, diperselisihkan dianjurkan ataukah tidak, diperselisihkan makruh ataukah tidak. Namun kita juga mengenal dalam dunia ilmu diperselisihkan bid'ah ataukah tidak. Kan? Karena sebagian orang ketika masuk ke dalam pembahasan bid'ah seakan-akan yang namanya bid'ah itu satu yang disepakati oleh seluruh ulama, oh itu bid'ah. Padahal dijumpai perkara-perkara yang bid'ahnya diperselisihkan. Ya, kemudian dianjurkan jika faragha minal khutbatain, jika telah selesai dari dua khutbah, salat Jumat dilangsungkan di iqamah dikumandangkan mubasyaratan secara langsung. Dan hendaknya mulailah salat dikerjakan min ghairi faslin tawilin, tanpa ada jeda yang lama. Dan salat Jumat itu dua rakaat dengan sepakat ulama dan bacaannya itu jahar. Dan dianjurkan untuk dibaca di rakaat yang pertama membaca surat Al-Jum'ah setelah surat Al-Fatihah tentunya, sedangkan di rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Munafiqin. Karena Nabi alaihi salatu wasalam membaca dua surat tersebut sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Atau terkadang juga Nabi membaca di rakaat pertama surat Al-A'la dan di rakaat kedua Al-Ghasiyah setelah membaca Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya terdapat riwayat yang sahih karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca Al-Jum'at dan Al-Munafiqin dan terkadang membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wala yuqassam suratun wahidatun min hadhis suwari bainal ruk'atain. Dan tidaklah dibagi satu surat dari surat-surat ini untuk dibaca di dua rakaat karena itu menyelisih sunnah. Maka ada orang yang punya ide, misalnya baca surat Jumat, namun dipakai untuk dua rakaat. Padahal sunnahnya surat Jumat itu cuma untuk di satu rakaat saja. Maka kalau dipecah untuk dua rakaat, ini kata beliau khilafus sunnah. Kemudian wal hikmah fil jahri bil qira'ah, dan hikmah menjaharkan bacaan pada saat sholat Jumat adalah karena dalika ablar, itu lebih maksimal fitah silil maksud, untuk terwujudnya maksud. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang ahkam sholatul aidain, beberapa hukum seputar sholat hari raya. Ya, salat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Dan orang-orang musyrik masa silam, mereka memiliki sejumlah hari raya. Aid, mereka memiliki Aid, dan ada Aid zamani dan ada Aid makani. Ya, Aid zamani itu seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya Aid zamani. Kemudian Aid makani. Id tempat itu bisa berarti id tempat yang id makani sekaligus mengandung zamani. Kalau id makani terkumpul dengan id zamani, Maknanya adalah adanya satu tempat tertentu yang orang datang ke tempat tersebut ramai-ramai di hari-hari tertentu. Kalau di tempat kita, dalam syariat kita ada Arafah. Ada Muzdalifah. Maka ada Aid Makani dan Zamani. Namun mengandung Zamani karena orang kumpul di tempat tersebut di waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Ada waktu-waktu tertentu istimewa, waktu-waktu yang diistimewakan untuk kumpul di satu tempat tertentu. Kemudian yang kedua ada Aid Makani yang bukan Aid Zamani, yang tidak mengandung Aid Zamani. Manakala ada satu tempat yang orang itu bolak-balik berkunjung ke tempat tersebut. Bolak-balik orang itu berkunjung ke tempat tersebut. Orang itu ramai menziarahinya. Silih berganti menziarahinya. Bolak-balik menziarahinya karena menganggap tempat tersebut adalah tempat yang istimewa. Karena tujuannya tujuan ritual. Maka itu Aid Makani, ini sepanjang tahun orang bolak-balik ke situ. Menganggap tempat tersebut adalah tempat istimewa. Maka itu Aid Makani. Maka di antara contoh Aid Makani adalah makam orang tertentu yang dianggap wali. Kemudian orang hilir mudik bolak-balik ke tempat tersebut karena ini makam wali, dianggap istimewa, dianggap punya kekhususan-kekhususan, keistimewaan, sehingga orang bolak-balik mundar-mandir ke sana. Maka ini Aid Makani. Maka orang musyrik jahiliyah mereka punya Aid Zamani dan Aid Makani yang semuanya dibatalkan oleh Islam dan diganti dengan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sebagai bentuk Aidul Fitri dan Aidul Adha dalam Islam adalah bentuk bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah menunaikan dua ibadah yang penting. Ibadah Ramadan untuk Aidul Fitri dan haji ke Baitullah Al-Haram untuk Aidul Adha bagi para jamaah haji. Atau kalau untuk non jamaah haji adalah udhiyah, ada penyembelihan hewan kurban setelah selesai sholat Idul Adha. Dan terdapat dari hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika Nabi tiba di kota Madinah, penduduk Madinah punya dua hari yal'abuna fihima, yang mereka gunakan dua hari tersebut untuk main-main, bukan untuk ritual ibadah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh Allah telah ganti untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, Yaumun Nahar dan Yaumul Fitri, hari penyembelihan yaitu Idul Adha dan hari Yaumul Fitri yaitu Idul Fitri. Maka hadis ini dalil bahasanya yang namanya Aid yang terlarang dalam Islam tidak diharuskan Aid tersebut haruslah Aid ritual ibadah. Maka meskipun Aid tersebut adalah sekedar main-main, maka itu Aid yang terlarang ketika tidak ada dan tidak dituntunkan dalam Islam. Karena Aid, dua Aidnya penduduk Madinah yang Nabi hapus itu yala'abuna fihima. Mereka isi dengan acara main-main. Tidak diisi dengan ritual. Sehingga ringkasnya Aid itu ada dua macam. Ada Aid yang itu statusnya adalah ritual ibadah, isi kegiatannya adalah ritual, dan ada Aid yang non ritual. Dua-duanya terlarang manakala tidak dituntunkan dan tidak diajarkan dalam Islam. Maka berkaitan dengan aid zamani, maka yang pengertian aid adalah manakala orang itu memperingati satu hari atau dan itu karena mengagungkan harinya. Karena mengagungkan hari tertentu, memuliakan hari tertentu karena harinya. Ya, pemuliaan terhadap hari tertentu karena harinya yang kemudian secara periodik itu diperingati, maka itu adalah aid. Boleh jadi diperingati tadi dalam bentuk ritual ibadah ataupun bukan ritual ibadah. Yang jelas ada satu acara periodik pada hari tertentu yang ini berulang, boleh jadi setahun sekali atau sebulan sekali atau setengah tahun sekali dan seterusnya. Dan itu karena pemuliaan terhadap hari tersebut. Baik cara pemuliaannya dengan melakukan ritual ibadah ataupun non-ritual. Itu disebut aid. Fala tajuzu, maka tidaklah diperbolehkan menambahi dua aid yang ada dalam Islam. Bi'ihda si'ayadin ukho, dengan mengada-adakan aid-aid yang lain. Semacam a'yadil mawalid, semacam maulid nabi dan yang lainnya. Li'anna dhalika ziyadah, bukan itu adalah tambahan atas apa yang Allah syariatkan. Ditambah itu adalah bid'ah dalam agama, menyelisih sunnah Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai menyerupai orang-orang kafir. Baik mau disebut aid, mau disebut dzikrayat, kenangan atau mengenang, mau disebut dengan yaum, mau disebut dengan usbu', dengan pekan apa, atau akwaman, atau tahun apa. Kullu dzalika laisa min sunnatil Islam, itu semua bukanlah bagian dari ajaran Islam. Bahkan adalah perbuatan jahiliyah dan mengekor orang-orang kafir dari negara barat dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara yang diadakan dan semua bid'ah adalah kesesatan. Nas'alullaha ayyurinal haqqa haqqa wa yarzuqna ittiba'ah. Kita mohon pada Allah agar Allah nampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, dan menampakkan kebatilan sebagai kebatilan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhinya. Dan ayat itu disebut ayat li'annahu ya'ud, karena dia berulang. Wa takarrar, dan berulang setiap tahun. Itu yang pertama, berulang setiap tahun. Yang kedua, li'anau ya'ud bil farah wa suruh, karena dia kembali membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Wa ya'udullahu fihi, dan di hari tersebut Allah kembali berbuat baik kepada hamba-hambanya setelah hamba-hambanya menunaikan ketaatan kepadanya dengan berpuasa dan haji. Ya, maka tadi beliau contohkan di antara contoh id yang bid'ah, beliau contohkan adalah acara maulid nabi. Maka ini adalah yang bermasalah dari maulid nabi itu dua sisi. Sisi yang pertama adalah karena dia seandainya itu tanpa niat, tanpa maksud mencari pahala, tanpa memaksud cari ganjaran, maka dia adalah aid yang mengada-ada. Karena pemuliaan terhadap satu hari tertentu. Padahal syariat tidaklah memerintahkan untuk memuliakan hari tersebut. Maka ini aid terlarang. Maka seandainya itu bukanlah, seandainya orang itu ngotot, itu bukan bid'ah. karena tidak bermaksud untuk ya, kita tidak punya maksud untuk beribadah dengan hal tersebut, maka itu tetap tidak bebas dari larangan. Tidak bebas dari larangan. Itu tetap terlarang karena dia aid. Aid yang tidak dituntunkan dan tidak disyariatkan. Yaitu pemuliaan terhadap satu hari tertentu. Meskipun pemuliaan terhadap hari tersebut tidak dalam bentuk ritual ibadah. Karena tidak disyaratkan harus dalam bentuk ritual ibadah sebagaimana dalam dua aidnya penduduk Madinah. Apalagi ya, tidaklah kita jumpai orang yang melakukannya kecuali tentu berniat untuk cari pahala. Kalau dia berniat untuk cari pahala, cari ganjaran, ya, maka ini ibadah. Kalau ibadah, maka ada dalilnya ataukah tidak. Jika tidak ada dalilnya, dan orang bermaksud menjadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka ini bid'ah. Karena itu tadi beliau alasan karena maulid itu terlarang, yang pertama adalah menambahi aid yang tidak Allah syariatkan. Itu yang pertama. Maka ini aid yang tidak, aid tambahan yang tidak Allah syariatkan. Kemudian yang kedua, ibtida'un fiddin. Ini adalah bid'ah. Karena orang memaksudkannya cari pahala. Ini adalah aid tambahan, kenapa? Karena ada pengagungan terhadap hari, pengistimewaan terhadap hari tertentu. Kemudian yang kedua adalah ini bid'ah karena orang bermaksud menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu dua-duanya ini adalah semuanya melanggar sunnah Sayyidil Mursalin. Kemudian ditambah dengan tasabuh bil kafirin, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang memuliakan hari lahirnya Isa. Dan orang-orang Islam ikut-ikutan memuliakan hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah Id, mau dikasih nama Id ataupun nama yang lainnya. Yang penting di situ ada pemuliaan dan pengistimewaan terhadap hari yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk diistimewakan. Adapun masalah nama tidak masalah. Mau dikasih yaum, mau dikasih nama hari, mau dikasih nama hari bersejarah, mau dikasih nama hari besar, nama terserah, namun kalau di situ ada pemuliaan, pengistimewaan terhadap hari tertentu, maka itu aid. Jadi jika tidak ada tuntunannya, maka berarti aid yang mengada-ada. Kemudian dalil disyariatkannya salat Id, firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat untuk Rabbmu yaitu salat Idul Adha, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Demikian juga firman Allah taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bayar zakat yaitu zakatul fitri, wa dzakara isma rabbih dan berzikir menyebut nama Rabbnya yaitu bertakbir. Fasholla, lalu sholat Idul Fitri. Ini salah satu pendapat ahli tafsir untuk makna dua ayat ini. Surat Al-Kautsar dan surat Al-A'la. Ada yang memaknainya ya, sholat Al-Kautsar itu dengan sholat Idul Adha. Kemudian di surat Al-A'la, fasholla, ada yang ahli tafsir yang memaknainya dengan sholat Idul Fitri. Sehingga dalil salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dalilnya Al-Quran. Menurut salah satu penjelasan ahli tafsir. Dan Nabi SAW dan para khalifah setelahnya juga terus menerus melaksanakan salat Id. Dan Nabi SAW memerintahkan salat Id sampai-sampai perempuan pun diperintahkan. Faisanu, maka dianjurkan bagi perempuan untuk hadir ke tempat sholat Id tanpa memakai minyak wangi, tanpa memakai pakaian yang menarik perhatian lawan jenis, atau pakaian yang suhrah, pakaian yang tampil beda sehingga menjadi daya tarik pandangan semua orang yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yakhujna tafilatin, hendaklah mereka berangkat tanpa memakai parfum, dan hendaklah mereka menjauhi laki-laki, dan hendaklah wanita-wanita yang haid menjauhi tempat salat. Ummu Athiyah radhiyallahu anha mengatakan kami diperintahkan untuk membawa berangkat untuk supaya kami berangkat pada hari Aid, dan supaya kami mengajak al-bikr, supaya mengajak para gadis agar keluar dari kamarnya sampai-sampai wanita haid pun keluar ke tempat sholat Aid, dan mereka para wanita tersebut yakunna khalfan nas, ada di belakang laki-laki. Mereka bertakbir dengan takbir jamaah laki-laki dan berdoa dengan doa mereka dan berharap keberkahan hari itu dan kesucian hari itu. Ya, maka berangkatnya kehadiran wanita di tempat sholat Aid dan ikut sholat itu kata pendapat penulis mulakhas fiqhi hukumnya dianjurkan. Yusannu lil mar'ati huduruha. Maka perintah yang ada dalam hadis beliau maknai dengan perintah anjuran. Dan perlu diketahui sebagian ulama memaknai perintah ini adalah perintah kewajiban, sehingga wanita wajib berangkat ke tempat sholat Aid. Karena hukum asal perintah adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya. Ya, sedangkan Ummu Athiyah mengatakan kunna nu'mar, kami diperintahkan. Dan hukum asal perintah adalah kewajiban. Kemudian berangkatnya kaum muslimin untuk sholat Aid dan menaikkan sholat Aid dalam bentuk yang telah disaksikan minal jami' ala hadzal namti, dalam model al-masyud yang telah disaksikan minal jami' dari semuanya, laki-laki ataupun perempuan semuanya berangkat fihi idharun, menampakkan syiar Islam fa'iyya, maka sholat Aid adalah min a'lamiddin al-zahira, diantara simbol-simbol agama yang sangat jelas. Dan salat yang pertama kali Nabi kerjakan untuk salat Aid adalah Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Dan Nabi terus-menerus melakukannya sampai beliau meninggal dunia sallallahu wasallamuhu alaihi. Dan kaum muslimin terus-menerus melakukannya khalfan an salafin, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, jika penduduk satu negeri itu bersepakat meninggalkan sholat Aid, padahal syarat-syarat sholat Aid itu lengkap ada pada mereka, maka penguasa punya kewajiban untuk memerangi mereka. Karena ini adalah bagian dari simbol agama yang nampak, maka statusnya seperti adzan. Dan telah kita bahas di bab adzan, kalau penduduk satu kampung itu bersepakat meninggalkannya, maka penguasa punya kewajiban untuk menegur, bahkan boleh jadi tegurannya dengan jalan kekerasan dan militer. Kemudian yambari antu ada salatul Aid fi sahra qaribatan minal balad. Idealnya yambari, sepatutnya salat Aid itu dikerjakan fi sahra, di tempat terbuka. Yang qaribatan minal balad, dekat namun di luar perkampungan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musala, itu satu tanah lapang alladzi ala babil Madinah, yang ada di luar atau di dekat pintu gerbang kota Madinah, tidak di dalam Madinah namun di luar kota Madinah. Ya, maka berkaitan dengan tempat sholat id yang wajib digarisbawahi, sahra, tempat terbuka, ya, yang sering kita terjemahkan dengan lapangan. Ya. Namun, orang yang melaksanakan sholat id di lapangan itu tidak perlu terlalu ngotot-ngotot, karena lapangan yang dipakai oleh kaum muslimin di tempat kita itu juga bukan lapangan yang idealnya sholat id. Kenapa? Karena poin yang kedua tidak terpenuhi. Qoribatin minal balad, di luar perkampungan. Di luar perkampungan, bukan di dalam perkampungan. Bukan di dalam perkampungan, di halaman masjid, bukan. Qoribatin minal balad, di luar kampung. Ini daerah pemukiman, di luar daerah pemukiman. Maka kalau sebagian penggemar sholat id di tanah lapang, sebagainya sangat merasa nyunah sekali sholat idnya. Padahal ya enggak begitulah. Enggak usah terlalu bangga lah. Menganggap sangat sesuai dengan sunnah. Padahal enggak. Karena sholat idnya Nabi itu sahra, namun di luar balad, di luar daerah perkampungan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di musala, tanah lapang. Di mana tanah lapangnya? Alladzi ala babil Madinah, yang di luar pintu gerbang Madinah. Bukan di kota Madinahnya, namun di luar kota Madinah. Maka jadi seakan-akan penduduk kampung itu keluar dari kampungnya. Meninggalkan kampung, keluar dari daerah perkampungan. Di satu tanah lapang mereka kumpul semua di situ. Ya, kalau mirip-mirip kalau ceritanya Al-Quran adalah cerita idnya kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka ketika Nabi Ibrahim beraksi menghancurkan berhala-berhala karena penduduk kampungnya ya, sedang merayakan Id. Idnya di luar kampung, sehingga kampung itu sepi. Karena sepi, maka Ibrahim leluasa menghancurkan apa yang dia ingin, dia hancurkan. Nah, Idnya Nabi itu semacam itu. Ya, meskipun kita katakan ya, fattaqullah masata'tum. Kita katakan ya, berusahalah semaksimal mungkin. Ya kalau yang kharij anil balad enggak bisa, ya minimal sahra-nya lah. Ya, di tempat yang terbuka, meskipun tidak kharij tidak di luar perkampungan. Namun catat penting ya, jangan merasa kayaknya sudah nyunah sekali gitu dengan sholat id di lapangan. Merasa sangat jauh lebih baik daripada yang di masjid. Padahal ya tidak begitu. Ya. Karena ada dua poin berkaitan dengan tempat sholat id. Itu ada dua poin. Dan yang bisa kita laksanakan, yang mudah untuk kita laksanakan, poin yang pertama. Karena kalau dua poin ini terwujud, wah boleh jadi kampung itu sepi sekali ya. Keamanannya sangat gawat ya. Wong yang cuma di lapangan saja boleh jadi keamanannya itu gawat, apalagi jika betul-betul bedol desa semuanya keluar. Ya meskipun di sebagian tempat, kalau misalnya tanah lapang itu ada di luar desa, bisa jadi memenuhi kriteria ini. Karena di sebagian kampung itu tanah lapang dia ada di luar. Ini daerah pemukiman sebelah sana itu tanah lapang. Ya, di sebagian tempat bisa memenuhi kriteria semacam ini. Sebelum perkampungan itu berkembang. Kalau kayak kampung saya di Lampung itu, mungkin 5 tahun yang lewat itu memenuhi kriteria ini. Karena lapangan itu ada di luar kampung. Daerah pemukiman sebelah sana baru ada lapangan sepak bola. Di luar perkampungan. Namun kalau sekarang sering dengan pertambahan penduduk, akhirnya kiri kanan lapangan pun sudah perkampungan. Maka catatan penting berkaitan dengan tempat sholat Id itu ada 2 poin. Sahara, kemudian yang kedua, qaribatin minal balad, di luar perkampungan. Di luar daerah pemukiman. Berdasarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berangkat ke Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke musalla tanah lapang di luar kota Madinah, muttafaqun alaihi. Dan tidak ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id di masjid ketika tidak ada udzur. Wali anal khuja, dan karena berangkat ke sahara, ke tanah lapang itu auqa, lebih merasuk untuk menunjukkan wibawa kaum muslimin dan Islam dan menampakkan syiar agama, dan ini la masyaqqata fi dzalik, itu bukanlah satu hal yang menimbulkan kerepotan karena tidak berulang-ulang, tidak berkali-kali dilakukan selama setahun. Ya, cuma setahun cuma 2 kali saja berulangnya. Bikhilaf fil Jumat, lain halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus semacam ini, tentu sangat merepotkan. Kecuali untuk Mekah, maka sholat Id sejak di masa salaf untuk di Mekah dikerjakan di Masjidil Haram. Adapun Madinah, ya, maka di masa Nabi keluar dari Masjid Nabawi. Oleh karena itu maka, namun praktek penduduk Madinah saat ini adalah sholat Id di Masjid Nabawi. Yang ini dikritik oleh Syaikh Al-Albani, oleh karena itu beliau menulis buku risalah, buku tipis salat Id fil musalla hiya sunnah, sebagai bentuk kritikan beliau untuk praktek penduduk Madinah yang salat Id itu di Masjid Nabawi. Padahal sejak masa Nabi Masjid Nabawi itu ditinggalkan untuk melaksanakan salat Id di luar kota Madinah. Maka kalau menurut Syaikh Al-Albani, praktek penduduk Madinah yang sholat Id di Masjid Nabawi itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Dan dimulai waktu sholat Id ketika matahari telah meninggi, setelah terbit. Setelah terbit, meninggi sejauh 1 tombak. Yang kurang lebih 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari. Karena ada waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id di waktu itu, dan waktunya memanjang sampai zawalus syams, sampai matahari bergeser ke barat. Jika tidaklah diketahui Id kecuali setelah zawal, setelah matahari bergeser ke barat baru ada berita ternyata hari ini adalah hari Id, karena keterbatasan sarana komunikasi di masa silam. Maka hendaknya mereka sholat esok harinya qodoan, statusnya adalah sholat Id qodo. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Umayyir bin Anas, dari bibi-bibinya dari kalangan Ansar, mereka mengatakan humma alaina hilalul syawal, hilal syawal itu tertutup mendung. Maka pagi hari kami masih puasa, lalu datanglah rombongan di akhir siang, itu setelah zawal. mereka memberikan persaksian bahasanya mereka kemarin telah melihat hilal Syawal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan orang-orang untuk berbuka hari itu tersebut, dan Nabi perintahkan agar mereka berangkat esok hari untuk sholat Id. Dilihat oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Daruqutni, dinilai hasan oleh Daruqutni dan dinilai oleh sejumlah hufadz, sejumlah pakar hadis. Falau kana tu'ada ba'da zawal, maka seandainya sholat Id bisa dikerjakan setelah zawal, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menundanya sampai esok pagi. Dan dikarenakan sholat Id itu disyariatkan, di sholat Id itu perkumpulan yang bersifat umum, semua kumpul, maka tidak boleh tidak harus didahului satu waktu yang memungkinkan bagi banyak orang untuk bersiap-siap mengerjakan sholat Id. Kemudian dianjurkan agar sholat Idul Adha itu lebih pagi, sedangkan sholat Idul Fitri itu agak siang. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Syafi'i secara mursal, kalau Nabi SAW menulis surat kepada Amr ibn Hazm, an ajilil adha, ya, segerakanlah sholat Idul Adha, dan agaklah tunda sholat Idul Fitri. Wadzakirin nas, dan berilah nasihat, peringatan kepada manusia. Dengan tujuan supaya waliyat tasik, supaya terdapat waktu yang lapang, terdapat waktu yang longgar untuk menyembelih hewan kurban, bitaqdimi sholat fil adha, sehingga sholat Idul Adha itu disegerakan. Dan supaya longgar waktu untuk pembayaran zakatul fitri sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Karena waktu yang paling afdal untuk bayar zakatul fitri adalah pagi hari sebelum sholat. Waktu yang paling afdal untuk pembayaran zakatul fitri pagi hari sebelum sholat. Oleh karena itu, ketika agak ditunda, maka orang-orang yang mau cari waktu yang paling afdal bisa melaksanakan, bisa membayar zakatul fitri dan bisa tetap melaksanakan sholat Id. Kemudian dianjurkan untuk makan sebelum berangkat. Jika sholatnya adalah sholat Idul Fitri, makan beberapa butir kurma. Namun tidaklah makan pada Idul Adha sampai sholat terlebih dahulu. Berdasarkan perkataan Buraidah, Nabi SAW tidaklah berangkat pada hari Idul Fitri sampai berbuka itu sampai makan, dan tidak makan pada saat Yaumun Nahar sampai sholat Id terlebih dahulu. Diat kalimah Imam Ahmad dan yang lainnya. Taqiyuddin Abu Labas bin Taimiyah mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mendahulukan salat daripada menyembelih kurban di surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, salat dulu baru menyembelih kurban. Wa qadama tazakki, dan Allah mendahulukan tazakki, membayar zakat sebagai bentuk membersihkan diri daripada salat Idul Fitri di firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, karena itu sunnah, maka yang sesuai dengan sunnah anak sota kota kebelah sholat fi Idul Fitri. Bahasanya sedekah yaitu zakatul fitri dibayarkan sebelum sholat fi Idul Fitri, saat Idul Fitri. Dan penyembelihan hewan kurban itu ba'da sholat, setelah sholat Id di hari Idul Adha. Kemudian dianjurkan tabekir, bersegera untuk berangkat untuk sholat Id agar memungkinkan untuk dekat dengan imam dan mendapatkan fadilah keutamaan menunggu sholat, sehingga semakin banyaklah pahalanya. Kemudian dianjurkan untuk seorang muslim untuk berhias, untuk berdandan untuk sholat Id, bentuk berdandannya memakai pakaian yang terbaik. Berdasarkan hadis Jabir, Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau pakai salat saat sholat Id dan saat sholat Jumat. Dan kalau Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, maka orang-orang yang punya kelonggaran rezeki dianjurkan untuk punya pakaian khusus untuk sholat Jumat, yang hanya dipakai untuk sholat Jumat saja dan tidak dipakai di selain sholat Jumat. Demikian juga adanya pakaian khusus untuk sholat Id, sebagaimana Nabi SAW memiliki pakaian khusus yang hanya beliau pakai untuk sholat Id dan sholat Jumat saja. Dan dari Ibnu Umar, beliau memakai saat Idul Fitri dan Idul Adha pakaian terbaik yang beliau miliki, dihadkan oleh Baihaqi dengan sanad yang jayid. Dan sama dengan sholat Jumat, disyaratkan orang yang menyenggarkan sholat Id adalah istiton. Orangnya adalah orang yang berdomisili. Orang yang berdomisili di tempat tersebut. Maka musafir tidak mengadakan sholat Id. Ya, ini musafir, satu bis, adalah. Ini hari Id, kemudian berhenti terus bikin sholat Id. Nah. Maka disyaratkan harus istiton. Penyelenggaranya adalah orang-orang yang tinggal di situ. Artinya yang dimaksud istiton bi ayyakunul ladzina yuqimunahu mustautinin. Orang-orang yang menegakkan penyelenggara salat Id adalah orang-orang yang berdomisili tetap di rumah-rumah yang terbuat dari bangunan dengan bangunan yang menjadi tradisi dan budaya di daerah tersebut. Boleh jadi batu bata, boleh jadi gedek, boleh jadi yang lain. Pokoknya bangunan standar di daerah itu menurut budaya yang berlaku. Fi masakin mabaniyah, di rumah-rumah yang terbangun dengan bahan bangunan yang telah menjadi kebiasaan, telah menjadi budaya di daerah tersebut sebagai bahan bangunan. Sama persis bagaimana sholat Jumat. Sehingga tidaklah ditegakkan sholat Id kecuali di tempat boleh di sana ditegakkan sholat Jumat, yaitu daerah perkampungan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan sholat Id saat beliau berhaji. Saat beliau berhaji, haji wada, itu beliau ketemu dengan Idul Adha. Walam yusalliha, dan Nabi tidak sholat Idul Adha. Demikian juga para khalifah setelah Nabi itu juga tidak melaksanakan sholat Idul Adha saat mereka berhaji di Mekah. Demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan pagi hari ini di pertemuan terakhir untuk kajian pagi Ramadan. Insyaallah pembahasan mulakhas fikih akan kita lanjutkan di pelajaran reguler mat ilmi setiap Jumat sore ba'dal asr. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Saat hendak mengakhiri sholat, hendaknya telunjuk nutup baru salam atau salam selesai dulu, baru telunjuk ditutup. Ya, maka, wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah setelah kita selesai berdoa, ya, setelah kita selesai berdoa, ya, di tasawuf akhir kita berdoa berlindung dari empat hal, kemudian beberapa doa yang lain. Setelah selesai kemudian kita mau salam, maka kita tutup tunjuk kita terlebih dahulu. Karena berkaitan dengan isyarat jari, maka di hadis disebutkan wa yada'u biha, dan Nabi berdoa sambil berisyarat. Apa yang dilakukan oleh khatib dan jamaah saat keadaan duduk di antara dua khutbah? Ya. Khatib cuma duduk sejenak, ini enggak ada bacaan apapun, kemudian berdiri lagi. Ya, sejenaknya ini diberi tolak ukur oleh sebagian ahli fikih selama membaca surat Al-Ikhlas. Ada sebagian fuqaha yang mengatakan duduklah sejenak sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Lalu ada sebagian khatib yang kemudian salah paham, akhirnya kemudian pas duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Padahal bukan itu maksudnya. Namun duduk sejenak, sejenak itu seberapa? Nah, kan? Orang sukanya pinginnya yang jelas-jelas. Ya sudah, maka sebagian ahli fikih ngasih penjelasan sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Namun bukan berarti artinya dituntunkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, cuma duduk begitu saja sebentar, tidak ada bacaan apapun, bacaan khusus apapun, kemudian berdiri. Melanjutkan khutbah yang kedua. Apakah benar Salahuddin Al-Ayyubi pernah merayakan Maulid Nabi? Tidak benar. Maulid Nabi dirayakan oleh yang pertama kali mengajarkan Maulid Nabi adalah Daulah Ubaid, Bani Ubaid, yang mengaku sebagai keturunan Fatimah secara dusta, padahal mereka adalah mereka aslinya adalah keturunan Majusi, namun ngaku-ngaku keluarga Nabi. Ucapan apa yang tepat atau boleh diucapkan pada hari raya Id dan apa yang dilarang? Ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan ucapan selamat. Ucapan selamatnya bebas. Sugeng Riyadin boleh atau selamat Idul Fitri boleh. Ya, dan ucapan yang terbaik adalah ucapan yang dipraktikkan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minka. Namun itu bukan satu keharusan. Ya, diganti dengan yang lain. Ya, malah sama simbah-simbah enggak paham taqabbalallahu minna wa minka ini ngopong apa, ya sudah sugeng riyadin mbah, kan malah paham. Di kampung-kampung biasanya habis azan pertama jamaah pada sholat sunnah 2 rakaat. Apakah sholat itu dibenarkan? Mungkin yang dimaksudkan masalah sholat Jumat. Kemarin telah kita bahas. Maka yang dipraktekan itu adalah keyakinan bahwasanya ada rawatib qabliyah sebelum Jumat. Adzan pertama, kemudian sholat qabliyah Jumat, baru kemudian adzan kedua, baru setelah itu khutbah. Dan tadi kita telah baca jamaahir a'immah tidak ada. Jumhur ulama yang jamaahir bahkan artinya jumhur yang sangat banyak. Sehingga yang tidak berpendapat semacam cuma boleh jadi 1 atau 2 ulama saja. Jamaahir dari a'immah mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Namun ya dianjurkan untuk memperbanyak sholat sambil menunggu khutbah dimulai. Namun sebanyak-banyaknya ada yang mau 12 rakaat mau ini, dan tidak ditentukan waktunya harus setelah adzan pertama. Apakah orang-orang yang tidak faham khutbah Jumat karena bahasa kehilangan ganjaran? Ganjaran sholatnya, ganjaran ibadah Jumatnya tidak. Tidak kehilangan. Namun kehilangan manfaat. Kehilangan manfaat karena khutbahnya pakai bahasa Jawa. Ini tidak faham bahasa Jawa. Ya sudah, cuma belajar bahasa Jawa saja. Apa ya kira-kira? Oh, dapat beberapa kosakata baru, nanti bisa diingat-ingat ditanyakan, ada bahasa Jawa begini itu artinya apa. Tidak kehilangan pahala, cuma kehilangan maksud. Hari bumi dan sebagainya, apakah termasuk Id yang dilarang? Iya, termasuk ada satu hari tertentu yang kemudian diistimewakan dan diagungkan, dianggap satu hal yang istimewa, maka ini Id yang terlarang. Tidak harus ada ritual. Tidak harus ada ritual. Nanti kalau ada ritual, nanti Id plus bid'ah. Id baru plus bid'ah. Namun kalau cuma ada pengagungan, pengistimewaan terhadap hari tertentu yang dibuat oleh orang kafir sebagai hari bumi misalnya, karena yang buat tentu orang kafir ya, yang dibuat oleh orang kafir sebagai hari bumi, kemudian pada waktu itu bikin acara apa, orasi atau apa sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari tersebut, maka itu Id yang baru. Hukumnya haram, terlarang. Dan kalau sekedar demikian tanpa ada ritual ibadah, maka itu bukan bid'ah. Karena untuk terlarang tidak harus mesti dikasih vonis bid'ah ya. Untuk terlarang itu tidak harus vonisnya vonis bid'ah. Boleh jadi vonisnya bukan vonis bid'ah dan itu terlarang. Untuk jamak takdim duhur asar di waktu duhur itu masing-masing 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau pertanyaan cuma jamak takdim, maka masing-masing 4 rakaat. Jamak takdim duhur dan asar. Cuma pertanyaannya jamak takdim duhur dan asar itu salatnya berapa? 4 rakaat, 4 rakaat. Cuma takdim berarti di waktu duhur, duhurnya 4 rakaat, setelah itu lanjut dengan asar 4 rakaat. Tapi kalau jamak takdim qasar, nah nanti jawabannya lain. Kalau jamak takdim qasar, nah, ada tambah qasarnya, maka nanti 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau cuma jamak takdim saja ya cuma 4 rakaat, 4 rakaat. Apabila kita di lingkungan yang kurang islami, suara adzan pun tidak terdengar, lalu bagaimanakah salat jamak fardu? Boleh di rumah, lalu apakah sebaiknya pindah rumah? Wah, pindah rumah itu butuh biaya banyak, beli tanah dan sebagainya. Ya, maka jawabannya makmurkan masjid yang ada. Saya yakin ada masjid di kampung tersebut, cuma tidak makmur. Ya, kita lah yang memulainya untuk memakmurkannya. Ya, kita beradab dan kita juga ngajak tetangga kiri dan kanan untuk memakmurkan masjid. Ini masjid sudah megah, kenapa tidak ada suara adzannya? Jika terlambat mengikuti salat Id, ketinggalan rakaat pertama, kemudian setelah imam salam kita ganti, ketinggalan itu iya, kita ganti. Gimana cara gantinya? Sama seperti masalah masbuk. Rakaat setelah imam itu rakaat keberapa? Kemudian telah kita bahas pendapat yang rajih, rakaat setelah imam salam adalah rakaat, ya kalau dalam hal ini 2 rakaat, baru dapat 1 rakaat, berarti setelah imam salam kita masuk rakaat yang kedua. Ini berkaitan dengan takbir zawaidnya. Ya, takbir zawaidnya, takbir tambahannya 5 kali atau 7 kali. Ini nanti jawabannya tergantung setelah salam itu kita lengkapi itu rakaat 1 ataukah rakaat kedua. Kalau kita mengambil pendapat rakaat 1, maka takbir zawaidnya 7. Ya. Tapi menurut pendapat yang paling kuat itu rakaat yang kedua, berarti takbir zawaidnya cukup 5. Jika pakaian syar'i di daerah kami masih asing, apakah jika kita memakai pakaian syar'i di tengah-tengah masyarakat termasuk pakaian suhurah karena memang tampak berbeda di antara kebanyakan orang di kampung? Jika yang umum adalah tidak pakai jilbab, ya bukan artinya kemudian jilbabnya dilepas, ya tetap pakai jilbab. Namun kalau itu masalah-masalah mustahab, misalnya warna yang menurut sebagian ulama mustahab, kemudian gelap, ya tinggalkan itu sementara. Tinggalkan hal tersebut sementara. Pakai di situ warna yang tidak kemudian bikin kaget, mencolok warna cenderung apa mungkin putih atau apa, bisa pakai itu. Tidak harus, ya tidak harus gelap, tidak harus hitam. Sesuatu yang tidak harus, sesuatu yang mustahab, di sinilah ruang dakwah. Kalau memang tuntutan dakwah mengharuskan kita untuk meninggalkan hal ini, maka tinggalkanlah sementara waktu. Saat doa ketika di khutbah Jumat lebih baik angkat tangan atau tidak? Kemarin telah kita baca, tanpa perlu amin, namun tanpa perlu amin dengan suara lirih, tanpa perlu angkat tangan. Apakah benar apabila kita membatasi itikaf pada malam ganjil saja? Mengingat hadis Lailatul Qadar turun di malam ganjil, maka ada masalah mencari Lailatul Qadar dan ada masalah iktikaf. Kalau iktikafnya Nabi 10 hari 10 malam, iktikafnya Nabi 10 hari 10 malam. Adapun mencari Lailatul Qadar tanpa iktikaf, maka orang bisa pilih-pilih malam ganjil saja karena itu yang paling berpeluang. Meskipun cara yang paling aman ya selama 10 hari tersebut maksimal di malam-malamnya kita maksimal beribadah sehingga kita pasti mendapatkannya. Apakah pengucapan taqabbalu minna wa minkum hanya boleh pada satu hari Id saja, setelah tanggal 1 Syawal tidak boleh mengucapkannya? Kalau zahir perbuatan para sahabat, iya. Mereka di hari itu mereka mengucapkan taqabbalu minna wa minkum. Namun karena ini masalah ucapan itu masalah adah. Masalah ada, bukan masalah ibadah, bukan ritual ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masalah ini masalah al-adah. Masalah non-ritual ibadah. Maka insya Allah ada kelonggaran seandainya setelah hari kedua pun masih, karena baru ketemu kemudian masih ada ucapan semacam itu sebagai bentuk tahniah, sebagai bentuk ucapan selamat. Jika Id jatuh pada hari Jumat, apakah tetap ada sholat Jumat atau tidak perlu sholat Jumat atau zuhur? Ulama berselisih pendapat. Yang jelas takmir bahasa kita penyelenggara Jumat wajib mengadakan sholat Jumat. Untuk jamaah maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ahlul hadar, penduduk kampung, wajib datang. Yang tidak wajib datang adalah ahlul badwi, yang mereka datang ke daerah perkampungan untuk sholat Id, maka kalau mereka balik nanti Jumat juga harus balik lagi, mereka susah. Maka untuk ahlul hadar tetap wajib sholat Jumat. Apa hukum mendatangi acara halal bihalal setelah sholat Id? Jika sekedar apa yang dimaksud dengan acara halal bihalal, jika yang dimaksudkan adalah orang berjejer di jalanan sambil untuk kemudian acara salam-salaman, ya sekedar acara salam-salaman, enggak apa-apa hadir asal yang laki-laki salaman dengan laki-laki, yang perempuan salaman dengan perempuan. Ketika itu sampaikan saja sugeng riyadin, selamat Idul Fitri. Insya Allah tidak mengapa. Adakah doa khusus untuk membaca Al-Quran dan selesai baca Al-Quran? Kalau untuk membaca Al-Quran tidak ada bacaan khusus. Setelah selesai baca Al-Quran terdapat hadis yang sahih menunjukkan dianjurkan untuk membaca sebagaimana doa kafaratul majlis. Bolehkah perempuan melepas jilbabnya di depan mahramnya pada saat puasa Ramadan? Mau puasa Ramadan dan bukan puasa Ramadan sama saja. Ya, kalau itu depan mahramnya, ya, di depan mahramnya, maka lepas kudung tidak apa-apa. Apa hukum sholat Id di masjid tanpa udzur? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh tidak sampai derajat haram. Apakah memperingati maulid Nabi dengan hanya pengajian maulid itu sudah disebut bid'ah tercela? Jawabannya, anggap saja itu bukan bid'ah, itu tetap bermasalah. Karena ada satu hari tertentu yang dimuliakan dan diistimewakan, dan ini adalah Id yang terlarang. Pada tarawih ba'dal isya, sudah witir, lalu malam hari ikut qiyamul lail dengan imam lagi. Saat imam witir, bagaimanakah kita? Apakah tambah satu rakaat? Kita bisa tidak ikut witir. Kita cuma ikut yang genap saja. Terkait dengan jamak sholat dan qadok sholat setelah mandi besar setelah haid, apakah cara sholatnya sama? Misalnya maghrib dan isya, di waktu isya, sholat maghrib dulu atau isya dulu? Sama, maghrib dulu baru isya. Jika waktunya longgar, maghrib dulu baru isya. Jika waktunya mepet, waktu isya-nya mepet, maka supaya tidak dua-duanya di luar waktu, maka isya dulu baru maghrib. Jika waktu isaknya sudah mepet dan terbatas. Namun jika waktunya longgar, sama maghrib dulu baru isya. Terkait khutbah sholat Id, apakah hukum mendengarkannya wajib ataukah dianjurkan? Sebagian ulama berpendapat kalau ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hukum mendengarkan khutbah adalah wajib. Dan ada yang mengatakan hukumnya dianjurkan. Berkaitan dengan hadis yang menunjukkan kalau tidak wajibnya mendengarkan khutbah Jumat, apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Karena ulama berselisih pendapat tentang status hadis tersebut. Maka minimal dalam rangka khut minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama, hendaklah kita duduk mendengarkannya sampai selesai. Apakah takbir keliling termasuk id yang terlarang? Tidak. Ini bukan termasuk bab id. Ini bukan termasuk di bab id. Takbir keliling dalam artian malam Idul Fitri misalnya. Maka ini tidak tepat kalau ditanyakan sebagai bagian dari apakah ini termasuk bab id? Tidak, itu id yang masuk. Namun itu adalah id. Karena malam tanggal 1 sama dengan tanggal 1. Ya. Maka itu id. Namun, sudah benarkah cara mengisi id dengan cara ini? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Maka adanya, apakah ada takbir malam takbiran untuk Idul Fitri? Ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Imam Syafi'i mengatakan adanya malam takbiran. Namun riwayat yang ada, takbir itu sejak pagi hari saja. Riwayat dalam hal ini, dalam masalah ini cuma ada dari Ibnu Umar. Cuma ada dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar takbirnya sejak pagi. Tidak dari sejak malam. Dan ini dikatakan oleh An-Nawawi, takbir sejak pagi, tidak sejak malam adalah pendapat jumhur. Kata An-Nawawi di Majmu' Sharh Muhaddab. Takbir itu sejak pagi itu pendapat jumhurul fuqaha. Ya, adapun malam Id, malam tanggal 1 sudah takbir, ya, maka itu adalah pendapat sedikit ulama. Di antaranya adalah Asy-Syafi'i. Maka yang lebih kita sarankan takbir di pagi hari. Namun menyikapi orang lain ini kan sikap untuk diri kita sendiri yang kuat. Dan pendapat jumhur, takbir sejak pagi. Untuk menyikapi orang lain, ya silahkan. Ya, jika mau takbir sejak malam hari, namun tanpa perlu begadangan, tanpa perlu takalluf, bersusah payah, keluar biaya yang mahal, cuma mau arak-arakan, bikin ini dan itu, yang itu bisa jauh lebih manfaat kalau biayanya untuk hal yang lainnya. Ya, silakan. Menimbang adanya pendapat ulama, khilaf ulama, perselisihan ulama dalam masalah ini. Ada pertanyaan tentang masalah 17-an. Ya, maka kalau berdasarkan uraian tadi, maka ya pada dasarnya itu termasuk id yang terlarang. Oleh karena itu, maka meskipun di Arab Saudi itu ada peringatan semacam itu yang namanya disebut dengan Yaum Watani. Disebut dengan Yaum Watani. Namun Lajnah Daimah itu melarang Yaum Watani. Di fatwa Lajnya ketika dipimpin oleh Syekh Ibnu Baz, beliau melarang Yaum Watani. Yaum Watani tidak dituntunkan. Termasuk aid yang terlarang. Meskipun kebijakan pemerintah Arab Saudi ada Yaum Watani. Dan banyak ulama yang melarangnya di samping Lajnah mencela Yaum Watani. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin juga melarang Yaum Watani. Padahal itu di masa Malik Fahad, Yaum Watani itu tidak ada perayaannya secara khusus, cuma hari libur. Hari libur, kemudian pemerintah kemudian ngasih gaji ke-13 atau semacam itu. Itu kemudian pokoknya suasananya agak berbeda karena ada tambahan gaji, ada ini, ada uang dari pemerintah dibagikan saat itu. Cuma sejenis itu, tapi cuma hari libur, kemudian ada kayaknya peringatan kenegaraan saja. Namun tidak kemudian rakyat terlibat. Lain dengan di masa Malik Abdullah ini kemudian ada perubahan. Rakyat pun ikut kemudian bikin acara apa, bikin acara ini dan itu. Nah, ketika di masa Malik Fahad yang keadaannya cuma upacara kenegaraan plus hari libur nasional plus tambah duit kan, untuk PNS kan, itu sejumlah ulama mencelanya, melarangnya dan menyatakan itu tidak ditutunkan. Ya, meskipun kita jumpai sebagian ulama, sebagian masyayikh di ini ada yang berusaha untuk mengatakan itu tidak masalah karena itu mimbabil adah. Mimbabil adah. Sebagaimana ada pernyataan Syekh Khalid Muslih, saya transkrip perkataan beliau di ustadz.arif.com. Itu kalau mau lihat pandangan ulama yang membolehkan Yom Watani. Yom Watani sama dengan kurang lebih sama dengan acara di tempat kita ketika 17 Agustus. Ringkasnya kalau di Arab Saudi sendiri itu jadi bahan perselisihan di antara para masyayikh. Ada yang melarang dan masyayikh besar itu pada melarang. Saya menubas Lajnah Da'imah, kemudian saya Muhammad Ibn Uthaymin melarang Yom Watani. Ada sejumlah ulama muda membolehkannya, sementara saya Khalid Al-Muslih itu membolehkan hal tersebut karena itu mimbabil ada. Kalau mau melihat alasan yang membolehkan, bisa dilihat transkrip ceramahnya Syekh Khalid Al-Muslih atau tanya jawab dengan Syekh Khalid Al-Muslih, muridnya, murid dan menantu Syekh Ibnu Utsaimin, yang beliau menyelisih bapak mertuanya dan gurunya dalam masalah ini. Bisa dilihat di web saya di ustadz.arif.com. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.